bunga rum. Bakal dia sampai beta dapat buku mangga rum. Si nona jangan menangis meski beta pada dong. Asal katong dua jangan putuskan dong. Kalau bersaudara mau buku deng bilang, lebih baik lari lekas bilang. Nona hati tuan jangan bikin tak karuan, nanti bisa masuk karungan. Nona ambong muka manis pakai konde bunga rum. Takal beta sampai dia dapat kurung di gadung. Beta tanya aleyo su bilang mama kabalong, minta katong dua pasumpah di Ambon. Asal ketung dua pas sumpah di Ambon. Nona Ambon muka manis pakai konde bunga rum. Takal ingin lihat dia beta barondam kagadung. Si nona meski hujan basah beta balandung. Asal ketung dua pas sumpah di Ambon.